Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih wa rububiyatih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu bariyatih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatih وسلم تسليما كثيرا أما بعد mengikuti dari keinginan Syekh guru kami Syekh Abu Abdullah Uthman Ibn Abdullah Al-Uthmi Al-Salimi Hafizahullah Ta'ala, sebenarnya tidak ada tetesan air setelah aliran sungai yang deras, dan tidak ada kalimat di belakang kalimat orang-orang yang merupakan ulama kita dan orang-orang yang dituakan di tengah umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baraka ma'a akabirikum, keberkahan itu adalah bersama orang-orang yang tua di antara kalian. Namun di kesempatan ini mungkin saya akan meringkas apa yang telah disampaikan oleh Syekh Uthman Hafizahullah Ta'ala. Dan memang tema pembahasan kita di kali ini adalah pembahasan yang sangat penting, patut untuk diketahui, sebuah fikih yang mendalam, jalan pintas menuju kepada surga. Iya, semua orang berjalan, semua orang ingin menginginkan surga, semuanya menginginkan surga. Tapi harus diketahui ada jalan-jalan, ada jalan yang menyambung kepada surga tersebut. Dan di atas jalan ada fikih yang harus dipahami. Karena itu sangat indah ucapan sebagian ulama yang membahasakan jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka berkata, "Mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana saya bisa mengikuti gaya berjalanmu yang penuh dengan petunjuk itu? Engkau berjalan pelan, engkau berjalan lambat, tetapi tiba paling awal. Iya, finishnya sama-sama, apa, startnya sama, tapi finishnya paling pertama. Ketika start bersama, dia jalannya lambat, tapi finishnya paling pertama. Iya, dan ini fikih yang mendalam. Maka dari dasar pokok yang beliau terangkan, bahwa masuk ke dalam sorga itu bukanlah angan-angan, tapi dia adalah sebuah keinginan yang dibangun di atas sebuah amalan. Harus ada amalan. Bukan dia beringin, berkeinginan masuk ke dalam sorga, tapi tidak ada amalan yang menunjukkan dan membuktikan kebenaran isi hatinya dia menghendaki sorga tersebut. Iya. Dan surga itu diberikan berdasarkan amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Itulah surga yang kalian warisi disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Dan tadi Syekhuna Syekh Uthman telah menyinggung tentang hadis seorang sahabat yang ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mintalah apa yang kamu inginkan." Maka sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya mohon kepadamu supaya saya bisa menemanimu di dalam surga. Perhatikan bagaimana semangat para sahabat, keinginan mereka surga selalu di dalam diri mereka. Sebab itulah hakikat dari kehidupan, hakikat dari kehidupan. Iya. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, dan hakikat dari kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Itulah hakikat dari kehidupan, andai kata mereka mengetahuinya. Maka para sahabat, demikian semangat mereka. Sahabat ini memohon kepada Nabi SAW agar supaya bisa mengawali, mendampingi Nabi di sorga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud." Kata beliau, bantulah saya untuk mendoakan kepada Allah agar digabulkan permintaanmu dengan cara engkau membantu dirimu sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Harus ada amalan. Dia memperbanyak sujud kepada Allah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Utsman, ketika beliau menyebutkan hadis, iya, bahwa akan ada di antara umat ini 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal adab. 70 ribu orang dari umat ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak ada perhitungan, tidak ada siksaan, langsung masuk surga. 70 ribu orang. Dan disampaikan tadi oleh Syekh bahwa di hadis yang lain diterangkan bersama setiap 1000 ditambah lagi 70 ribu. Dan ditambah 3 cidukan dari cidukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu adalah hadis yang sahih dari berbagai jalur periwayatan. Sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan selainnya. Baik. Maka mendengarkan hadis ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka membicarakan makna hadis, siapakah yang selamat ini? 70 ribu orang ini siapa? Di antara mereka ada yang berkata, oh mereka ini mungkin adalah orang yang lahir dalam keadaan Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antara mereka ada yang berkata, oh ini mungkin adalah orang yang memiliki jasa yang sangat besar di dalam Islam. Perhatikan pikiran mereka, semuanya mengarah kepada amalan. Tidak ada angan-angan di kalangan para sahabat. Dan itulah surga bagi siapa yang menginginkannya. Harus ada amalan bagi seorang hamba. Dan dasar pokok bagi siapa yang ingin meringkas jalannya menuju kepada surga, dia ingin memperoleh apa yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pokok dasarnya adalah seorang hamba memiliki dua kekuatan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan dua hal ini semuanya sudah diterangkan oleh Syekh Utsman hafizahullahu ta'ala, yaitu kuwatun ilmiah wa kuwatun amaliyah. Harus ada kekuatan dari sisi keilmuan dan harus ada kekuatan dari sisi amalan. Siapa yang ingin sampai ke surga harus dia memiliki dua kekuatan ini. Siapa yang sempurna pada dirinya dua kekuatan ini, maka akan lebih didekatkan surga itu kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Dengan ilmu agama ini akan ringkas jalannya menuju kepada surga. Sebab beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Allah berfirman, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tidak sama. Iya. Tidak sama. Maka harus dibangun di atas ilmu. Andai kata seorang misalnya dia sholat duhur 10 rakaat. Iya. Dia sholat duhur 10 rakaat. Apakah diterima sholatnya atau tidak? Jawabannya tidak diterima. Yang diterima hanyalah sholat duhur 4 rakaat saja. Sedikit, tapi sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan, itulah yang diterima. Itulah yang diterima. Andai kata misalnya seorang berakikah, dia akikah, dia menyembeli kerbau, menyembeli sapi, maka menyembeli dengan seekor kambing bagi anak perempuan itu adalah lebih utama, lebih mencocoki sunnah dan lebih besar pahalanya. Dan sebagian ulama menganggap tidak syah menyembeli dengan selain apa? Selain kambing. Maka harus dipahami. Iya. Dengan ilmu ini seorang akan meringkas jalannya. Dia akan pandai melihat di mana letak-letak amalan yang dengannya memperbesar pahalanya. Iya. Dan ini hanya bisa dipahami kalau dia mempelajari ilmu agama. Saya berikan beberapa sudut yang sudah diterangkan oleh Syekh. Di antara sudut tersebut adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, keyakinan yang benar. Dan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. keyakinan ini, keimanan ini adalah kunci segala kebaikan. Itulah yang memperbesar amalan. Karena itu kata sebagian salaf, rubba amalin sagirin tukabbirhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaggirhu niyyah. Kadang sebuah amalan besar, tapi amalan ini menjadi kecil karena niatnya. Dan kadang amalan kecil, tapi menjadi besar karena niatnya. Menjadi besar karena niatnya. Ya. Karena itu kalau kita lihat kepada kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah seorang sahabat. Ya. Bersedekah, berpuasa, berjihad. Sahabat yang lainnya juga seperti itu. Bersedekah, berjihad, sholat. Tapi kenapa Abu Bakar yang paling utama, yang paling afdal? Kata sejumlah ulama, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala qiyam walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Sungguhnya Abu Bakar ini tidak mengalahkan kalian, tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia salat, banyaknya dia berpuasa, tapi dia mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam dadanya. Iya. Keimanan, tauhid, keikhlasan, ini adalah nilai pokok yang membuat amalan itu terjaga, dilipat gandakan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang walaupun beramal dengan amalan apapun, sebanyak apapun, ya, kalau tidak disertai dengan keikhlasan dan tauhid, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ibaratkan di dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, peliharalah keikhlasan ini. Karena itu, peliharalah keikhlasan ini. Dan syaitan sangat bersemangat. Seorang muslim dan muslimah dipalingkan dari keikhlasan. Karena itu dia berkata, iya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadata minhum al mukhlasin. Kata iblis, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka saya akan membuat tipu daya kepada manusia dan saya akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas kepadamu. Perhatikan keikhlasan ini apabila ada pada seorang hamba, ini akan memperbaiki jalannya, memperbesar amalannya, mempercepat langkahnya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari pokok-pokok hendaknya dipelihara. Demikian pula kesabaran, kesyukuran. Ini dari amalan-amalan yang agung. Yang dengan amalan tersebut diberikan kelapangan. Tentang sabar Rasulullah bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang bersabar, Allah akan membuatnya sebagai orang yang bersabar. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan membantu dia menjadi orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Pemberian yang sangat luas. Iya. Dengan kesabaran ini, Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, penguasa dengan segala kezalimannya, membunuhi anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan dengan berbagai penyiksaan yang dia lakukan dan penindasan. Allah binasakan Fir'aun. Dan Allah berikan kejayaan untuk Bani Israel. Bani Israel hanya disebutkan punya satu kebaikan saja di dalam ayat tersebut. Allah berfirman, "Tsumma awrasna al-qauma alladhina kanu yastad'afuna masyarikal ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru." Kemudian kami wariskan kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Kami wariskan kepada mereka bumi ini dari timur sampai baratnya. Dan telah sempurna kalimat indah dari Rabbmu untuk Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Karena mereka bersabar. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah bersabar di dalam kehidupan, bersabar di dalam amalan salih, bersabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang, dia bersabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan kesabaran ini akan memperbesar dan mempercepat langkahnya kepada surga. Dan banyak lagi sudut-sudut. Ya, Syekh terangkan tadi berkaitan dengan masalah membaca Al-Qur'an. Sebab ini dari amalan-amalan yang membedakan dengan yang lainnya. Amalan ringan gampang dikerjakan, tapi pahalanya luar biasa. Kalau kalimat-kalimat zikir saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samai wal ard. Kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini atau salah satu dari dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi, maka tentunya ya, tentunya Al-Qur'anul Karim yang merupakan sumber segala kebaikan yang terdapat di dalamnya afdalul zikir. Iya. Dan itu adalah zikir yang paling besar. Dan Al-Quran disebut sebagai zikir. Inna nahnu nazzalna dzikir wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikir dan kami yang akan menjaganya. Maka membaca Al-Quran ini dari amalan yang sangat indah dan sangat agung. Iya. Melipat gandakan dan membesar pahala seorang hamba. Membuatnya berjalan dengan sangat cepat. Melewati orang-orang yang menuju kepada surga itu. Iya. Maka secara umum bahwa ilmu agama adalah pokok dan dasar penting bagi seorang hamba. Dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia mampu untuk melihat apa yang sesuai dengan tuntunan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Dia mampu memilih di antara sekian banyak pilihan. Dia mampu memilih apa yang paling dekatnya mengantarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya sedikit tapi pahala yang sangat besar. Dan ini semuanya pembahasannya apabila seorang menguasai ilmu agamanya. Menguasai ilmu agamanya. Demikian pula kekuatan yang kedua adalah amalan salih sebagaimana yang kita terangkan tadi. Dan jenis-jenis dari amalan salih sangat banyak. Ya, dari sebagian amalan ada yang lebih utama dari sebagian yang lainnya. Dari sebagian amalan ada yang kadang pahalanya lebih besar daripada yang lainnya. Karena itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, kalau jihadnya jihad yang benar, ya, bukan jihad-jihadan ya, seperti yang diterangkan tadi oleh Syekh, itu bukan disebut jihad sebenarnya, disebut jahat. Ya. Kalau jihadnya jihad yang benar, maka itu adalah jalan pintas menuju ke surga, benar. Iya. Tapi jihad para ulama dengan menyampaikan ilmu itu lebih agung dan lebih besar lagi karena kemanfaatannya lebih besar. Karena itu kata sejumlah dari as-salaf, "Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min dami syuhada'i ya talib ilmi nabi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai." Tinta-tinta yang dengannya pena-pena mereka mengalir itu lebih suci dan lebih afdal dari darah orang-orang yang mati syahid. Wahai para penuntut ilmu Nabi Muhammad, sungguhnya kalian dan selain kalian tidaklah sama. Iya. Karena itulah keutamaan ilmu sangat banyak diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir saya ingatkan bahwa Syekh menyinggung beberapa jalan yang menyimpang. Beliau singgung kelompok Syiah yang sesat. Beliau singgung ini dan itu. Sebab ini dari konsekuensi bagi orang yang ingin cepat sampai jalannya ke sorga. Bagaimana dia ingin sampai ke sorga dengan cepat? Kalau di tengah jalan banyak kerikil, ya banyak yang menghalangi. Tiap kali ada yang memanggilnya keluar dari jalan, dia ikut keluar. Ya, maka dia harus fokus di atas jalan, lurus jalannya. Ya, karena itu harus diingatkan apa-apa yang bisa membahayakan seorang, bisa melalaikannya, memalingkannya dari jalannya menuju kepada sorga. Itu dari kewajiban ulama untuk mengingatkannya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan fitnah-fitnah, beliau berkata, du'atun ala abwabi jahannama man ajabuhum fiha qadafuhu apa man ajabuhum ilaihi qadafuhum fiha. Iya. Mereka adalah da'i-da'i, beliau sebutkan di antara fitnah adalah da'i-da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Kata Nabi, siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka da'i-da'i ini akan melempar mereka ke dalam neraka. Karena itu harus diketahui bahwa ada orang-orang yang menyeru kepada neraka wali'adzubillah. Dan sebagaimana dimaklumi bahwa hidup ini, tuntunan ini di dalam kehidupan manusia ada jalan petunjuk, ada jalan kesesatan, ada jalan menuju kepada surga dan ada jalan menuju kepada neraka. Karena memang pada hari kiamat hanya ada dua golongan, faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam surga dan satu kelompok di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan Allah firman, wa annaku huwa abhaka wa abka. Dan pada hari kiamat ada yang Allah membuatnya tertawa dan ada yang Allah membuat dia menangis. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Karena itu dua jalan. Seorang hamba pandai untuk memilah antara dua jalan ini. Pandai untuk memilah antara dua jalan ini. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." وَيُنْذِرَهُمْ أَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk seluruh dari kita, dan selalu membangun kehidupan kita semua, selalu mengingatkan kita apa itu arti kehidupan, dan selalu membantu kita membuat kehidupan ini menjadi kehidupan yang berarti. Dan hendaknya kita semua menjadi orang-orang yang pandai memandang masa depannya, pandai memikirkan apa yang akan dipersiapkan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita semua memandang kehidupan ini dengan pandangan orang-orang yang salih, dengan pandangan orang-orang yang memahami dan mengambil wijangan-wijangan dari para ulama, wijangan-wijangan dari para ulama. Dengan hal tersebutlah terdapat kebaikan bagi umat, terdapat kesejahteraan untuk mereka, diarahkan mereka kepada jalan yang lurus, kepada apa yang membangun kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, di tempat yang beliau cintai ini, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Pemurah dengan segala nama-nama dan sifatnya, semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga-Nya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga agama kita, menjaga keislaman kita di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Ini mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Utsman hafizahullahu taala, dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan juga terkhusus kepada kawan-kawan para panitia pelaksana dari kalangan asatidah dan ikhwah sekalian yang tidak mengenal siang dan malam, mengerahkan segala kemampuannya di dalam mempublikasikan acara dan di dalam melaksanakan acara dengan sangat indah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik untuk mereka dan mengumpulkan kita semua di dalam surga-Nya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang baik kepada seluruh dari panitia masjid atas kesempatan yang diberikan, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat kaum muslim dan muslimat atas kesudian dan kesempatan yang menghadiri majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan keberkahannya untuk kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.